Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Nah, kebenaran yang ketiga adalah upayakanlah hak untuk didengarkan. Nah, ini sangat menarik sekali, oleh karena terlalu sering satu-satunya saat sang ayah bicara kepada anak-anaknya adalah ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ayah baru bicara, ayah baru melakukan sesuatu, tetapi mulailah bicara kepada anak-anak ketika mereka masih kecil, sehingga topik-topik sulit akan lebih mudah ditangani ketika mereka semakin besar. Luangkanlah waktu dan dengarkanlah ide-ide serta persoalan-persoalan mereka. Sangat penting sekali kita sebagai seorang ayah, yaitu kita mendengar. Berapa sering kita begitu capek setelah dari pulang kerja, sementara anak kita ngomong, kita sudah tertidur lelap, kita sudah ngorok. Kita sudah tertidur, sementara anak kita sudah pengen bicara, "Pak, dengar ini." Kita sudah tertidur, kita kelelahan. Nah, sahabat, kita ingin menjadi seorang ayah yang dimana kita mau mendengar. Dengarkanlah anak-anak, sahabat. Dengarkanlah curhat mereka, dengarkanlah isi hati mereka. Jangan menghakimi apapun yang dikatakan oleh anak kita. Jangan hakimi dulu. Silahkan anak kita menceritakan apa saja, meskipun kelihatan silly, meskipun kelihatan bodoh kita dengar. Biarkan, dengarkan semuanya. Pada saat kita bisa mendengar dengan baik, maka kita dapat melihat bahwa anak-anak kita merasa ada perasaan diterima. Ada perasaan diterima di sini. Kemudian yang kedua, pada saat kita bisa mendengar dengan baik, libatkanlah, dengarkanlah ide-ide mereka. Kadang-kadang saya bertanya kepada anak saya, ide-ide mereka, bagaimana mengatur kursi, kelihatannya kursi ini bagus ditaruh di mana, kelihatannya ini mau bagus di mana, dan lain sebagainya. Anak-anak merasa dihargai. Kenapa? Karena ide-ide mereka kita dengar, ide-ide mereka kita libatkan. Tetapi kalau seandainya bahwa ide mereka tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan pernah langsung diputus ide itu. Dengarkan baik dan kemudian ajak diskusi. Bisa enggak ide itu dilakukan? Bisa enggak kita melakukan bersama-sama dan mendengarkan? Pada waktu kita bisa mendengarkan mereka, jangan terkejut kalau kemudian anak-anak kita lebih percaya kepada ayahnya daripada kepada yang lain-lain. Masalah yang terbesar, kenapa anak-anak lebih percaya kepada teman-temannya, kenapa anak-anak lebih percaya kepada sahabat-sahabatnya yang di luar, oleh karena kita tidak ada waktu untuk mendengarkan mereka. Mudah kita bisa cepat menghakimi dan marah waktu mereka melakukan hal yang salah. Tetapi jarang sekali kita memberikan pujian dan mendengar mereka pada waktu mereka punya pergumulan, persoalan, keluh kesah, ketakutan. Sebagai seorang ayah yang baik, dengarkanlah mereka. Dengarkan keluhan mereka, dengarkan ketakutan mereka, dengarkan masalah mereka, dengarkan semua ide-ide mereka, dan ajak bicara mereka. Maka dari situ, saudara memberikan ruang, waktu, dan mendengarkan mereka merasa diterima oleh papanya. Dan jangan terkejut, akhirnya mereka akan lebih percaya kita daripada percaya kepada orang yang lainnya.